Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersabda, "Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan ala kulli syai', yaitu al-ihsan bainal abdi wa bainal rabbih, berbuat ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya. Kemudian wa bainal abdi wa bainan nas, seorang hamba terhadap sesamanya. Kemudian wa bainal abdi wa bainal bahaim, seorang hamba terhadap binatang peliharaannya. Baik terhadap Rabbnya atau terhadap sesama manusia atau terhadap sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus al-bahaim, binatang peliharaan, binatang ternak, yang itu semua harus mendapatkan apa yang disebut dengan al-ihsan. Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berbuat ihsan dalam bentuk mentauhidkannya, dalam bentuk tidak melakukan kesyirikan, karena perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perbuatan zalim. Perbuatan zalim, aniaya, perbuatan zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu, perbuatan syirik itu adalah perbuatan zalim yang teramat besar. Maka seseorang berbuat ihsan baik kepada Rabbnya, yaitu dalam bentuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Intinya bahwasannya Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa untuk melakukan apa yang disebut dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah ajaran Islam, ajaran yang senantiasa membimbing kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan pula bagaimana perilaku kita, tutur kata kita harus senantiasa baik. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik. Manakala ia tidak bisa berbicara yang baik, maka atau ia diam. Diam, inilah bentuk ajaran agama kita yang menyebutkan tentang pentingnya berperilaku, bertutur kata yang baik. Manakala tidak bisa bertutur kata yang baik, yang tutur kata itu bisa menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin, bisa menimbulkan berbagai macam fitnah, bisa berbagai macam kejelekan-kejelekan timbul, mafsadah. Maka manakala kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka diamlah. Karena bisa jadi apa yang terucap, apa yang terlontar dari lisan seseorang justru tidak menjadikan kebaikan, justru menjadikan berbagai mafsadah timbul di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk senantiasa berbuat baik. Termasuk berbuat baik adalah menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Ini adalah bentuk-bentuk apa yang disebutkan di dalam ajaran agama kita untuk senantiasa menciptakan kebaikan. Maka intinya bahwasannya agama kita senantiasa untuk memerintahkan kepada kita berbuat baik. Dan agama kita pun melarang untuk berbuat sesuatu yang akan menimbulkan kejelekan. Di antaranya perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya yang namanya perbuatan zalim, yang namanya perbuatan zalim, secara bahasa maknanya wad'u syai fi ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Beliau menjelaskan ini terkait hadis, hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." kalimat fala tadzalamu, ya. Ya. Ini merupakan bentuk kalimat larangan, ya, bentuk kalimat larangan. Di mana perbuatan zalim, saling menzalimi adalah perbuatan yang tercela. Ya. Beliau memerinci perbuatan adzulm, perbuatan zalim, yaitu ada tiga macam. Ya. Ada tiga macam perbuatan adzulm. Kata beliau hafizahullah ta'ala, yang pertama, zulmun bainal abdi wa rabbih. Zulmun bainal abdi wa rabbih. Kezaliman antara seorang hamba dan Rabbnya. Wadhalika bisyirki. Perbuatan zalim yang seperti ini adalah perbuatan kesyirikan. Wahada la yaghfiruhullah. Yang demikian ini Allah tidak akan mengampuninya. Perbuatan syirik, perbuatan zalim adalah perbuatan syirik adalah perbuatan zalim yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, manakala seseorang yang melakukannya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemputnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim, dalam surat Luqman ayat ke-12, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan bidzulmin, kezaliman di sini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yakni bisyirkin, yaitu tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan bentuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hadza la yaghfiruhullah illa bitaubah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni bentuk kezaliman yang seperti itu, yaitu bentuk kezaliman dalam bentuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa bitaubah, kecuali dengan taubat, kecuali dengan bertaubat. Artinya bertaubat, dia menghentikan perbuatan kezalimannya, perbuatan syiriknya, dia menyesal atas perbuatannya tersebut, dia memperbaiki diri dengan amalan-amalan yang saleh, yang baik. Inilah bentuk kezaliman, yaitu zulmun bainal abdi wa rabbih. Perbuatan zalim antara seorang hamba dan Rabbnya. Ya. Maka bentuk kesyirikan adalah merupakan bentuk perbuatan zalim yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya kecuali dengan bertaubat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengampuni dosa perbuatan syirik kepadanya. Tidak akan mengampuni syirik, perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbuatan syirik akan terhapus manakala orang tersebut bertaubat sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Ini macam kezaliman yang pertama. Macam lainnya dari bentuk kezaliman, macam yang kedua, zulmun bainal abdi wa nafsih. Zulmun bainal abdi wa nafsih. Kezaliman antara seorang hamba dan dirinya. yaitu berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Qala wa dzalika bil ma'asi was sayyiati, yaitu bentuk kezaliman ini dalam bentuk perbuatan al ma'asi, maksiat, durhaka, was sayyiat, perbuatan-perbuatan jelek, ini adalah merupakan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Qala fa huwa alladhi zalama nafsahu, yaitu di mana seseorang ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya'ni maksudnya wada'aha fi ghairi maudi'iha allaqi biha, yaitu ia meletakkannya bukan pada tempatnya yang selayaknya. Zalama nafsahu fima duna syirki, dia melakukan perbuatan zalim selain daripada perbuatan syirik, artinya di luar perbuatan kesyirikan. Dia hanya berbuat maksiat, berbuat as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, yang perbuatan-perbuatan ini Allah akan mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa hadza yaghfiruhu Allahu subhanahu wa ta'ala liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni perbuatan dosa, yaitu perbuatan zalim terhadap dirinya, dalam bentuk perbuatan maksiat, dalam bentuk perbuatan sayyiat, kejelekan-kejelekan, Allah akan mengampuni dosa tersebut bagi siapa yang ia kehendaki, bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa selain yang itu, yaitu selain kesyirikan, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah kehendaki untuk diampuni dosa-dosanya. Maka perbuatan mendzalimi diri sendiri adalah merupakan perbuatan maksiat, perbuatan as-sayyi'at, sesuatu yang jelek yang seharusnya orang tersebut tidak melakukannya. Kemudian bentuk yang ketiga dari bentuk kezaliman, zulmun bainal insani wan nas, yaitu kezaliman antara seseorang dengan orang lain. Berbuat zalim, seseorang berbuat zalim terhadap sesamanya, terhadap sesama manusia. Baik dalam bentuk perbuatan zalim dalam urusan harta kekayaan, harta mereka, atau perbuatan zalim dalam bentuk a'radihim, yaitu kehormatannya, baik dalam bentuk dima'ihim, darahnya. Banyak orang berbuat zalim dalam masalah harta misalnya. Ketika seseorang memiliki hutang kepada orang lain, padahal dia sudah mampu untuk menunaikan, melunasi hutang tersebut, tetapi uang itu ia tahan. Uang yang menjadi hak dari orang yang memberi hutang kepadanya, ia tahan. Ini adalah bentuk perbuatan zalim, menzalimi saudaranya. Kenapa? Karena ia telah menahan hak milik saudaranya tersebut. Seharusnya ia mampu untuk menyelesaikan urusan hutang piutangnya, tetapi ia tunda-tunda, ia tunda-tunda, ia tunda-tunda, padahal dia mampu. Nah, ini adalah bentuk kezaliman dalam masalah harta. Zalim yang lain dalam masalah harta, yaitu misalnya mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Zalim dalam masalah harta benda, berjualan tidak jujur, berniaga tidak dengan as-sidq, dengan kejujuran. Menjual barang tapi menyembunyikan cacat cela yang terdapat di dalam barang tersebut, sehingga orang merasa tertipu karenanya. Dan sekian banyak macam berbagai bentuk kezaliman yang itu semua adalah merupakan larangan di dalam agama kita. Juga termasuk dalam masalahnya irt, yaitu kehormatan seseorang. Ya. Seseorang bisa saja terjatuh kepada perbuatan zalim, ya, merobek-robek kehormatan saudaranya, ya, mencabik-cabik kehormatan sesama muslim. Ya. Ia tidak menjaganya. Ya, uyub, berbagai macam cacat aib, ya, kemudian diumbarnya, ya, ditebarkan, diceritakan kepada orang lain. Ya, ini adalah perbuatan zalim. Tidak bisa menjaga kehormatan terhadap sesama saudaranya. Ya. Bahkan, ya, tuduhan demi tuduhan. Menuduh orang-orang baik, menuduh orang-orang yang soleh, menuduh wanita-wanita yang baik, ya, kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini merupakan bentuk zalim dalam masalah kehormatan seseorang. Demikian juga berbuat zalim sampai menyangkut darah kaum muslimin. Menyangkut darah kaum muslimin, ya, terjadinya pertumpahan darah, terjadinya, ya, pembunuhan, wa'iyadzubillah, ya, ini semua adalah bentuk-bentuk perbuatan zalim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadza la yaghfiruhu Allahu illa idza samaha al-madhlumun. Yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni kecuali dengan adanya maaf. Ya, adanya pernyataan maaf dari orang yang dizoliminya. Adanya pernyataan maaf dari orang yang dizoliminya. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika menjelaskan tentang masalah, ya, menjaga, ya, misalnya seperti seseorang yang pernah mencuri barang orang lain, maka kalau ia bertaubat, ia harus berupaya untuk mengembalikan barang curiannya. Manakala ia tidak bisa mengembalikan barang curiannya, ya, Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Lantas bagaimana orangnya tidak ada, tidak bisa ditemui. Ya. Kalau bisa ditemui, harus dikembalikan. Ya. Ini sebagai bentuk hubungan perbuatan zalim bainal insan wan nas. Kalau orangnya tidak bisa dikembalikan, orangnya tidak bisa ditemui, maka hendaknya dicari ahli warisnya kalau orang itu sudah meninggal dunia. Kalau tidak bisa ditemui ahli warisnya, maka ia harus menyedekahkannya atas nama orang tersebut. Ya. Misalnya ia mencuri uang, ya, sebesar 300 ribu. Maka agar ia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ia harus kembalikan uang 300 ribu itu kepada pemiliknya. Pemiliknya tidak ada, ahli warisnya. Ahli warisnya tidak bisa ditemui, maka ia harus sedekahkan uang 300 ribu itu dengan niat bukan sedekah dari dirinya, tetapi sedekahkan atas nama orang yang diambil uangnya tersebut. Ya. Ini adalah bentuk bagaimana harta itu harus, harta itu dalam keadaan benar-benar dijaga di dalam agama kita. Karena sesungguhnya ketika seseorang berbuat zalim, ketika seseorang berbuat zalim kepada sesamanya, maka sesamanya harus memberikan apa yang disebutkan illa samahal madlumun, kecuali orang yang didolimi itu memberikan kata maaf. Mau azan dulu. Dan sungguh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda kepada Mu'ad, sahabat yang mulia, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wattaqi da'watal madhlum." Hendaknya engkau hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya ya, antara dia, orang yang dizalimi tersebut, dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Tidak ada penghalang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait hadis larangan berbuat terkait hadis tentang perlunya kehati-hatian terhadap doanya orang yang dizalimi. Kata beliau hafizahullah taala, sawa'an kana al-madhlumu musliman au kafiran. Sama saja orang yang dizalimi itu muslim atau kafir. Baik yang dizalimi itu muslim atau kafir. La yajuzu dhulmu ahadin. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, la yajuzu dhulmu ahadin. Tidak boleh ya, berbuat zalim kepada seseorang. Ya. Hattal kuffar, sampai-sampai orang-orang kafir. La yajuzu dhulmuhum, tidak boleh seseorang berbuat zalim kepada mereka. Tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kalian karena dorongan membenci satu kaum lantas kalian tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah kalian. Huwa aqrabu lit-taqwa, karena bersikap adil itu dekat kepada ketakwaan. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa du'aul madhlum mustajabun walau kana kafiran. Doa orang yang dizalimi itu mustajab, dikabulkan meskipun ia orang yang kafir. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ya, yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis qudsi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim ya. Dalam hadis itu disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan ya, perbuatan zalim atas diri ya, dan aku menjadikannya antara kalian sesuatu yang haram pula. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadhalamu, dan janganlah kalian berbuat saling berbuat zalim. Ay la yadhlim ba'dukum ba'da, jangan kalian berbuat zalim satu dengan terhadap yang lainnya, antara satu orang terhadap orang yang lainnya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hadza tahdzirun minallahi subhanahu wa ta'ala min tadhallamul ibad, yaitu merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya untuk dari perbuatan saling mendolimi terhadap hamba-hambanya. Waqad hadzarallahu minadh-dhulmi fi kitabihi fi ayatin katsiratin, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan terkait dengan masalah kedzaliman ini di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat Allah mengingatkan kita untuk jangan berbuat zalim. Ini di antara bentuk perbuatan ihsan, adanya larangan berbuat zalim. Prinsip agama kita adalah berbuat kebaikan. Artinya berbuat kebaikan kepada semua. Kepada semua, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesama makhluknya, kepada manusia, kepada hewan. Intinya, hukum asalnya, seluruhnya harus diperlakukan dengan baik, dipergauli dengan baik. Kecuali, nanti ada pengecualian-pengecualian. Karena agama juga akan mengatur nanti bagaimana terhadap orang yang terhadap mubtadi' misalnya, terhadap orang-orang yang fanatik buta terhadap kelompoknya, hizbiyun misalnya. Itu nanti ada aturan-aturan tersendiri. Tetapi pada prinsipnya, hukum asalnya, semuanya harus diperlakukan dengan baik. Kecuali kita nanti menemukan perkara-perkara yang perkara-perkara tersebut akan menimbulkan hukum tersendiri. Ini berkaitan dengan masalah bagaimana seorang muslim harus menunjukkan sikap baik, sikap ihsan dalam tutur kata juga demikian, apalagi dalam bentuk perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang semuanya, sehingga pada diri seorang muslim, kehadiran seorang muslim itu menjadi rahmat bagi orang lain, menjadi rahmat bagi orang lain, tidak menjadikan kehadirannya menjadi susah, orang lain jadi susah, tidak demikian. Tetangganya menjadi susah, orang-orang di sekitarnya menjadi susah. Kenapa? Karena ia berbuat zalim. Kesana kemari, sehingga kesana kemari dia melakukan perbuatan-perbuatan menzalimi sesamanya dalam bentuk mal, harta misalnya. Kesana kemari dia melakukan perbuatan zalim kepada saudaranya dalam bentuk merobek-robek kehormatan saudaranya melalui tutur katanya, melalui ucapan-ucapan dari lisannya yang tidak terjaga. Jangan sampai demikian. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, telah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap orang lain. Ya. Orang lain, orang terdekat kita, istri kita. Orang lain, orang terdekat kita, anak-anak kita. Orang lain, orang terdekat kita, orang tua kita. Ya. Orang lain, orang terdekat kita, tetangga kita. Ya. Orang lain, orang terdekat kita, saudara. Ya. Saudara karena agama, ya. Ukhuwah. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, ini semua adalah ya, harus mendapatkan perlakuan ihsan, perlakuan yang baik. Dan tidak boleh kemudian ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzalamu." Dan janganlah kalian saling satu dengan lainnya saling berbuat zalim. Kemudian yang pada kesempatan tausiah ini pun perlu disampaikan. Di dalam hadis tadi disebutkan ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, seluruhnya kalian itu dalam kesesatan kecuali man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah itu kepada kalian." Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Kullul ibadi dallun 'anil haqq." Seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, dalam keadaan sesat terhadap al-haq. "Illa man hadahullah." Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala telah beri hidayah kepada ia, kepadanya. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk hidayah kepadanya. Ai dallahu wa arsyadahu, yaitu Allah memberikan dallahu petunjuk, wa arsyadahu, dan Allah memberikan bimbingan kepadanya, ilal haqqi wa tsabbatahu, yaitu memberikan bimbingan sehingga ia berada di atas al-haq, dan ia wa tsabbatahu, dan ia kokoh di atas kebenaran tersebut. Qala falaula hidayatullahi bi irsalir rusul, maka kalau tidak Allah tidaklah mengutus rasul-rasulnya. Ya. Wa inzalil kutub, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Ini wa nasbi al adillah linnas labaqau fi dhalalihim. Maka niscaya manusia akan senantiasa ditimpa ya, di dalam kesesatan mereka. Sehingga adanya utusan para rasul, ya, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya kitab-kitab adalah merupakan bentuk irsyad, bentuk bimbingan, bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Qala walakinallaha min rahmatihi bihim hadahum, akan tetapi Allah ya, memberikan rahmatnya kepada mereka, kepada manusia, dengan memberikan petunjuk kepada mereka. Wadallahum, dan menunjuki mereka. Wa arsyadahum, dan memberikan bimbingan kepada manusia, kepada mereka. Wa waffaqahum, dan Allah memberikan taufik kepada manusia, kepada mereka. Wa tsabbatahum, Allah memberikan kekokohan, keteguhan, kekuatan, ya, tsabat kepada mereka, kepada segenap manusia. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-hidayah itu ada dua macam. Hidayah ya, itu ada dua macam. Macam yang pertama, al-awwal, Hidayatun bimakna al-bayan wal-irsyad. Hidayah dalam bentuk al-bayan wal-irsyad, yaitu maknanya al-bayan wal-irsyad, adanya penjelasan, adanya bimbingan. Wahadihi hasilatun likulli ahad. Bentuk hidayah ini itu bisa diperoleh oleh setiap orang. Bentuk hidayah yang pertama ini bisa diperoleh oleh setiap orang. Fallahu qad hadan nas jami'an al-mu'minina wal-kuffar. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah, bentuk hidayah kepada segenap manusia, baik ya, mereka itu orang-orang yang beriman ataupun orang-orang kafir. Semuanya sudah mendapatkan, sudah diberikan hidayah. Bimakna annahu bayyana lahum. Maknanya sesungguhnya baik yang mukmin maupun orang kafir tersebut telah mendapatkan penjelasan. Wa arsyadahum, dan mereka pun telah mendapatkan bimbingan. Wa dallahum ala sawabi bi irsalir rusul, dan telah mendapatkan petunjuk atas kebenaran diutusnya para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inzalil kutub, dan atas diturunkannya kitab-kitab. Jadi mereka semua telah mendapatkan penjelasan. Ada rasul yang diutus, ada kitab-kitab yang diturunkan. Mereka semua tahu, baik mukmin maupun kafir sudah tahu yang demikian ini. Dan selain rasul turun, kitab-kitabnya pun mereka pun tahu. Ini adalah bentuk hidayah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kaum Tsamud dalam surat Fussilat ayat ke-17. Surat Fussilat ayat ke-17, wa amma Tsamudu fahadainahum. Adapun kaum Tsamud, maka kami telah memberikan petunjuk kepada mereka. Kami telah memberikan petunjuk kepada mereka. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Akan tetapi mereka lebih menyukai, lebih mencintai kebutaan, yaitu kesesatan, alal huda, daripada petunjuk itu sendiri. Ini kaum Tsamud. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah itu. Tetapi orang-orang kaum Tsamud memilih kebutaan, memilih kesesatan, dibandingkan al-huda, petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Fussilat ayat ke-17 ini, kalimat fahadainahum, maka kami telah memberikan hidayah kepada mereka, yakni dalalnahum alal iman, yakni bahwasannya kami telah memberikan petunjuk kepada mereka tentang al-iman, keimanan. Telah memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu di atas keimanan. Wa ala tariqis sahih, yaitu di atas jalan yang sahih, jalan yang benar. Lakinnahum lam yakbalul huda, akan tetapi kaum Tsamud tersebut tidak mau menerima hidayah tersebut. Tidak mau menerima hidayah tersebut. Kemudian bentuk hidayah yang kedua, hidayatun khassatun, hidayah yang sifatnya khusus. Wahia hidayatun taufiqi wal qabul, yaitu hidayah taufiq dan qabul. Wahadhihi la yanaluha illa ahlul iman. Hidayah ini tidaklah bisa diraih, tidak bisa didapat kecuali oleh ahlul iman. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Seluruhnya kalian ini dalam kesesatan kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya, yakni waffaqtuhu lil haq, yaitu aku telah memberikan taufik kepadanya lil haq, untuk menetapi kebenaran, untuk menjalankan kebenaran, untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Qala wahya al-hidayatul khasah, dan ini merupakan hidayah yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus, diberikan kepada orang-orang yang memang Allah berikan taufik kepada mereka. Kemudian di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, ay utlubu minni al-hidayah, mintalah kalian kepadaku al-hidayah, yakni petunjuk. Dengan apa? Dengan doa, dengan permohonan, dengan doa. Seperti kalimat Allahumma hdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Allahumma dullani alal khair, ya Allah tunjukilah aku kepada al khair, kepada kebaikan. Dan hal-hal yang sejenisnya, misalnya Allahumma thabbitni alaih, ya Allah kokohkanlah aku di atas agama, di atasnya, di atas kebaikan, di atas al khair. Dan banyak ragamnya, banyak macamnya. Yang jelas firman Allah Subhanahu wa taala fastahduni ini menunjukkan satu bentuk pembelajaran kepada kita untuk sering-sering meminta hidayah. Ahdikum, kata Allah Subhanahu wa taala, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Hadza jawabul amr, ini merupakan jawaban dari perkara yang tadi, fastahduni kemudian ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Faman talaba minallahi jalla wa ala, barang siapa yang meminta kepada Allah jalla wa ala al-hidayah, yaitu hidayah, bisidqin wa iqbalin wa raghbatin hadahu, dengan penuh kejujuran, dengan penuh pengharapan, dorongan untuk memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, maka Allah akan memberikan hidayah tersebut. Li'annahu qaribun mujibun subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qarib, maha dekat, mujib dan maha mengabulkan doa. Ini tuntunan agama kita, karena sungguhnya hidayah itu manakala seseorang sudah memperolehnya harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dijaga. Tidak semua orang mendapatkan hidayah al-khasah, hidayatu taufiq wal qabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bisa berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayatu taufik tersebut kepada paman beliau. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah yang sifatnya khasah ini. Nah, oleh karena itu mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dan kemudian kita berusaha untuk menjaga hidayah, petunjuk yang telah kita peroleh tersebut dengan sebaik-baiknya.